إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالات من البدع ومن عذاب النار يا عباد الله رحمني ورحمكم الله الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله memberikan permisalan dalam kitabnya Al-Fawaid bahwa kita dalam menjalani hidup ini dalam setahun, satu tahun itu ibaratnya satu pohon, ibaratnya satu pohon ya ibadallah. Dalam setahun itu ada 12 bulan, ibaratnya satu pohon itu ada 12 cabang, ada 12 dahannya. Dalam sebulan ada 30 hari. 30 hari itu ibaratnya adalah ranting-rantingnya, ranting-ranting setiap dahan itu. Setiap ranting mengeluarkan daun-daun dan buah-buah. Dalam sehari, setiap hari itu ada 24 jam, ibaratnya ada 24 daun setiap ranting. Dan setiap hela nafas, ya, hela nafas, tarikan nafas dalam sehari semalam, ya, dalam setiap saat itu adalah buahnya. Itu adalah buahnya. Nah, ibaratnya barang siapa yang setiap hela nafasnya, tarikan nafasnya, dia manfaatkan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menaati Allah, beramal soleh, berarti dia menghasilkan buah yang lezat, buah yang baik, yang akan dia petik manfaatnya di dunia, dan dia petik buah itu di akhirat kelak. Silakan saja dihitung setiap tahun berapa pohon, berapa buah yang dihasilkan. Kita hitung setiap tarikan nafas kita, jika kita manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala, berapa buah yang kita hasilkan dan akan kita petik dalam hidup ini dan di akhirat kelak. Sebaliknya, orang yang memanfaatkan setiap tarikan nafasnya untuk Bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan menghasilkan buah yang jelek, buah yang pahit, yang akan dia petik akibatnya di dunia, dan akan dia petik nanti di akhirat. Nasalullah taufiq, ya ibadallah. Dalam surat Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan kepada hamba-hambanya. Allah ta'ala mengatakan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Tidakkah anda melihat bagaimana Allah ta'ala membuat permisalan, perumpamaan kalimat yang baik, kalimatul iman, kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah. Itu ibaratnya bagaikan sebuah pohon di dalam hati. Jadi keimanan, tauhid, keikhlasan itu ibaratnya sebuah pohon yang kokoh dalam hati. Berakar, mengakar dengan kuat. Tidak gampang roboh, tidak gampang goyah. Mengakar dengan kokoh dalam hati. Keluar cabang-cabangnya, dahan-dahannya yang menjulang tinggi ke angkasa, ke langit. Yakni amal-amal soleh, amalan-amalan soleh dengan seluruh anggota tubuh, amalan lahir dan batin, amalan dengan seluruh anggota tubuh luar, termasuk lisan, dan amalan batin, amalan hati. Buahnya setiap saat dipetik dan dirasakan manfaatnya dengan izin Rabb-nya. Apa buahnya? Buahnya adalah insyirahus sadr wa tumaninatul qalb, kelapangan dada, ketenangan hati. Allah Ta'ala bahagiakan hidupnya di dunia. Allah Ta'ala cukupkan rezekinya. Allah Ta'ala jadikan dia merasa puas, bersyukur dengan nikmat Allah, banyak atau sedikit. Dan ketika diuji oleh Allah, karena namanya kehidupan mesti ada ujian, silih berganti nikmat dengan musibah. Ketika ada musibah, dia bersabar, tetap lapang dadanya, tetap tenang hatinya, tetap bahagia hidupnya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal saleh dari kalangan laki-laki atau wanita dalam keadaan dia beriman, niscaya kami akan beri dia kehidupan yang baik, bahagia. Kehidupan yang baik itu kata ulama adalah kelapangan dada dan ketenangan hati. Bersyukur ketika ada nikmat, bersabar ketika ada musibah. Dan kami akan balas amalan-amalan mereka, pahala amalan mereka dengan balasan yang jauh lebih baik daripada amalan mereka. Dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala, minimalnya 10 pahala untuk satu amalan. Ya ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala bahagiakan dia itu buah dari amal solehnya. Buah dari amal solehnya sudah dirasakan di dunia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, ikhlas dalam beramal, beramal berdasarkan ilm, dalil, amalannya tidak dinodai dengan syirik, amalannya bukan bid'ah, ikhlas dalam beramal sesuai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, itulah takwa. Allah akan beri dia solusi keluar dari permasalahan-permasalahannya, dari problem-problemnya, bagaimanapun sulitnya. Dan Allah beri dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Betapa bahagianya hidup seorang yang beriman, yang bertauhid, yang ikhlas. Dan itu sangat mengagumkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ajaman li amril mu'min, amruhu kulluhu khair wa laysa dhalika illa bil mu'min, illa lil mu'min. Betapa mengagumkan kehidupan seorang yang beriman, kehidupannya seluruhnya baik, keadaannya seluruhnya baik, dan itu tidak didapatkan kecuali pada diri seorang yang beriman. In asabat hasarra syakar fa kana khairan lah, wa in asabat hudarra sabar fa kana khairan lah. Ketika dia dapat nikmat, dia bersyukur, jadi baik baginya. Ketika dapat musibah, dia sabar, jadi baik baginya. Ya ibadallah. Kemudian dia akan petik buah itu di akhirat nanti. Dalam jannah. Allah mensyukurinya. Fa inna Allah syakir, syakur. Allah mensyukuri amalan hamba-hambanya. Tidak ada dari amalan-amalan itu yang akan ditelantarkan oleh Allah. Semuanya akan dibalas. Jika memang itu amal soleh. Tidak ada yang akan dizalimi dan dikurangi pahalanya. Akan diberikan secara utuh oleh Allah Ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَحْ. Barang siapa mengerjakan amalan kebaikan meskipun seberat semut yang paling kecil sekalipun, dia akan lihat, akan ditimbang oleh Allah Ta'ala, akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Ya ibadallah, akan dimasukkan dalam jannah oleh Allah, akan disempurnakan rezeki untuknya oleh Allah Ta'ala dalam jannah. Ni'mat na'imun muqim, nikmat yang kekal abadi. Buah-buahan dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan melalui lisan Rasul-Nya dalam hadis yang sahih. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Yang tidak pernah terlihat oleh mata, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, yang tidak pernah terbetik dalam hati hakikat kenikmatan yang ada di sana. Rezeki buah-buahan la maqtu'a wa la mamnu'a, yang tidak pernah terputus buah itu dan tidak terhalangi darinya untuk menikmatinya setiap saat. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Ini adalah rezeki kami, tidak ada habisnya. Sebaliknya, ya ibadallah, Allah berikan permisalan. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtuthat min fawqil ard ma laha min qarar. Permisalan kalimat yang busuk, kalimat najis, kalimat jelek, kekufuran, kesyirikan, kedustaan, kenifakan. Ibaratnya dalam hati pemiliknya, orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik, ibaratnya pohon yang rapuh, yang tidak berakar. gampang dicabut dari muka bumi. Tidak ada dahan yang menjulang ke atas, ke langit. Tidak ada buahnya. Adapun jika ada buahnya, maka buahnya buah yang pahit, hamdhal dan semisalnya. Dia rasakan akibatnya di dunia. Hidupnya penuh dengan rasa takut, rasa cemas, gelisah, sedih, gundah. Tiada habisnya. Tidak ada kebahagiaan hidup. Tidak ada ketenangan hidup. Mereka tidak tahu bersyukur saat ada nikmat dari Allah. Dan mereka tidak mampu bersabar ketika ada musibah. Mereka tidak punya pegangan karena tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sesat, disesatkan oleh Allah ta'ala atas pilihan mereka sendiri. Jika keimanan, tauhid, keikhlasan yang ada di dada, di hati orang beriman, dengan jahannya menjulang tinggi ke atas, membuahkan amal-amal soleh, terangkat ke atas, menghadap Allah Ta'ala, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salih yarfa'uh. Hanya kepada Allah, kalimat-kalimat yang baik itu naik, dan amal soleh, Allah mengangkatnya ke atas. Sebagaimana pula ruhnya, ruh orang yang beriman ketika dicabut oleh malakul maut, kemudian dibawa oleh para malaikat, diangkat ke atas, menembus langit menghadap Allah Ta'ala. Sebaliknya, orang kafir nida, di orang musyrik munafik, yang di hatinya adalah kekufuran, kesyirikan, kenifakan, kedustaan, tidak ada amalan soleh. Amalannya adalah kejelekan, kemungkaran, kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran. Tidak naik ke atas menghadap Allah. Tidak ada kemuliaan. Tidak ada kehinaan. Begitu pula rohnya ketika mati, dicabut oleh malakul maut dan dibawa oleh para malaikat, tidak dibukakan pintu langit. Ditolak kembali ke bumi. Tidak bisa menembus langit. Dan hidupnya penuh dengan penderitaan, rasa takut, cemas, gelisah, sedih, gundah, tidak pernah tenang hati mereka. Tidak ada kelapangan dada yang mereka rasakan. Itu hakikat mereka, ya ibadallah. Betapapun kita melihat luasnya rezeki yang mereka dapatkan di dunia, namun itu luarnya. Hakikat hidup mereka, batin mereka, hati mereka penuh dengan penderitaan sebagaimana yang digambarkan. Di akhirat nanti mereka akan memetik buah yang pahit itu. Azab yang kekal abadi dalam neraka, jahannam. Dan mereka merasakan buah zakum yang menyiksa mereka, yang tidak mengenyangkan, justru menyiksa mereka. Sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam surat As-Saffat, orang-orang yang masuk dalam jannah, mereka saling mengunjungi, ziarah satu dan yang lainnya, berhadap-hadapan, berbincang-bincang. Kemudian salah satu dari mereka bercerita, dulu saya di dunia punya teman kawan, dia mempengaruhi saya untuk tidak beriman dengan hari akhir, dengan akhirat. Kemudian dia meminta kawan-kawannya yang lain dalam jannah untuk menengok ke dalam neraka, untuk melihat orang itu. Bagaimana keadaannya dalam neraka? Kemudian dia menengok sendiri dan melihatnya diazab dalam neraka. Dan dia semakin bersyukur kepada Allah telah diselamatkan oleh Allah dari tipu daya kawannya itu yang hampir menyesatkannya. Allah mengatakan, "Inna hadza lahuwal fawzul 'azhim, limithli hadza falyamalil 'amilun." Sesungguhnya inilah kemenangan yang besar. Dia telah diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari kesesatan, dari kekafiran, kesyirikan, kemunafikan. Pada yang semisal itu, orang-orang semestinya beramal. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqum? Apakah itu lebih baik jamuan dalam jannah daripada pohon zakum? Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Kami jadikan pohon zakum itu fitnah bagi orang-orang zalim, mengazab mereka, menyiksa mereka dalam neraka. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sesungguhnya itu adalah pohon yang akarnya muncul dari dasar jahannam, neraka jahannam, neraka jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin, buahnya begitu menakutkan dan mengerikan bagaikan kepala-kepala setan yang melongo. Nas'alullah salam al-afiyah. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minha al-buthun wa inna lahum 'alayha lashawban min hamim. Sesungguhnya mereka akan memenuhi perut-perut mereka, mengenyangkan perut-perut mereka dengan buah tersebut, dan mereka tidak kenyang, semakin lapar, semakin tersiksa, semakin menderita. Kemudian ditambah lagi minumannya adalah air yang panas, yang mendidih, yang membakar tenggorokan mereka. Ya ibadallah, itulah buah yang mereka rasakan. Ini perumpamaan bagi kita. Kita mengambil pelajaran darinya agar kita menyadari hakikat kehidupan ini, bahwa sebenarnya kita memang harus bersyukur kepada Allah, harus bersabar, menjaga keimanan kita, tauhid kita, keikhlasan kita, dan menghadapi setiap fitnah yang bisa merusak keimanan kita, akidah kita, amalan kita, istiqomah, agar kita bisa merasakan buahnya yang manis di dunia dan di akhirat. Hadza ma aqulu lakum, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, ya ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman selanjutnya, wa yuthabbitu Allah alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah, wa yudhillu Allahu adh-dhalimin. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, kalimat la ilaha illallah, keimanan, tauhid kokoh dengan keimanan dan amal-amal saleh. Dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Di dunia Allah Subhanahu wa taala beri dia hidayah, taufik, berislam, berserah diri kepada Allah, menauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, menaati Allah, dan berserah diri dari segala bentuk kesyirikan dan para pelakunya. dia beramal soleh, senantiasa menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya manusia, ada kalanya terjerumus dalam kesalahan dan dosa, maka segera beristighfar, mohon ampun kepada Allah, mohon ampunan dari Allah, kemudian segera diikuti dengan amal soleh untuk pengimbangnya. Allah kokohkan dia di dunia mampu menghadapi setiap fitnah. Fitnah kemurtadan, fitnah syirik, kufur, nifak. Dia hindari, dia selamatkan dirinya dari fitnah-fitnah itu. Fitnah syubhat, dia hindari. Allah yang menolong dia, memberi dia petunjuk, taufik, memberi dia ilmu, sehingga mengenal, mengetahui kesesatan-kesesatan itu, mengetahui kesyirikan itu, kekufuran itu, mengetahui penyimpangan itu, mengetahui bahwa itu adalah syubhat, itu adalah fitnah, penyimpangan yang keluar dari shiratul mustaqim, sehingga dia tetap yakin berdasarkan cahaya yang Allah berikan dalam hatinya, ilmu yang diberikan oleh Allah, sehingga bisa mengetahui fitnah itu. Dia istiqomah selalu apapun fitnah yang datang. Fitnah syahwat, godaan syahwat, Allah beri dia petunjuk, kokohkan dia sehingga dia mendahulukan ridha Allah, apa yang dicinta oleh Allah, menghindari syahwat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dia bersabar, didahulukan ridha Allah Ta'ala untuk mendapatkan cinta Allah, ridha Allah Ta'ala. Maka dia berjuang melawan ajakan hawa nafsunya, syahwatnya yang haram. Kemudian Allah kokohkan dia sampai akhir hayatnya. Allah beri dia husnul khatimah, penutup ajal yang baik. Dia mengucapkan la ilaha illallah sebagaimana jaminan Nabi alaihi salatu wassalam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk dalam jannah. Kemudian di dalam kubur Allah kokohkan dia menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, menghadapi ujian kubur, fitnah kubur. Man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk, siapa rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, dia jawab dengan baik. Dan dia merasakan nikmat kubur lanjut sampai kiamat. Di akhirat dia merasakan nikmat, disempurnakan nikmat untuknya oleh Allah Ta'ala, rezeki Allah subhanahu wa ta'ala dalam jannah yang telah disampaikan sebelumnya. Sebaliknya Allah sesatkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim dengan kezaliman yang besar, dengan syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar. Mereka sesat hidup mereka, penuh dengan kemungkaran-kemungkaran. Demikianlah mereka disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka tidak mau menerima petunjuk yang datang. Mereka menyombongkan diri, menentang kebenaran. Allah sesatkan mereka hingga akhir hayat mereka diadab dalam alam barzakh sampai kiamat. Dan di akhirat mereka merasakan buah yang pahit, buah zakum. Mereka diadab dalam neraka. jahannam. Nas'alullah salama wal afiyah. Semoga kita termasuk dari kalangan orang-orang yang diberi kekokohan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, istiqamah sampai akhir hayat kita, meraih husnul khatimah dan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ridhonya dan dikumpulkan oleh Allah ta'ala dalam jannatul firdaus. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.